Jadi di sini perlu tafsil, perincian. Ya, adapun hanya sekedar mengikuti, ya, dalam hal itu bukan merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai akhlakul karimah, maka tidak perlu. Nah, sebab masing-masing seorang guru itu mempunyai perangai tersendiri. Kalau setiap guru kemudian kita berusaha untuk mengikuti, untung antum tidak berguru kepada Al-A'mash. Hah? Nah, tidak berguru kepada Al-Imamul A'mash. Gimana kalau berguru kepada A'mash? Nah, para ulama menyebutkan kana sayyi'al khuluq. Beliau seorang yang akhlaknya jelek. Nah, akan tetapi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Sebabkan karena kesungguhan beliau dan keikhlasan beliau, wala nuzakki 'ala Allah ahadan, ya, di dalam menyebarkan ilmu agama.